Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita sudah membaca hadis yang agak panjang tentang kisah Ummu Sulaim dengan Abu Talhah radhiyallahu taala anhuma. Ketika anaknya dalam keadaan sakit, dalam keadaan Abu Talha terpaksa harus keluar, tentunya urusan laki-laki adalah di luar kebanyakan. Ketika kembali, langsung bertanya tentang anaknya, bagaimana keadaan anakku, dijawab oleh istrinya Ummu Sulaim, sudah lebih tenang. Kemudian disiapkan makannya. Disiapkan segalanya, keperluan makan malamnya. Kemudian dia berhias untuk suaminya. Dan kemudian terjadilah jima di malam itu. Setelah selesai, dalam keadaan kenyang, dalam keadaan puas, baru Ummu Sulaim menyampaikan radhiyallahu ta'ala anha dengan kinayah atau dengan memberikan permisalan, bagaimana kalau ada satu kaum meminjamkan pada satu keluarga satu pinjaman, kemudian kaum tersebut ingin mengambilnya kembali. Apakah boleh keluarga tadi menahannya? Dijawab oleh Abu Talha, tidak boleh. Kalau itu pinjaman dan akan dikembali, diambil kembali, maka kita tidak boleh menahannya. Kalau begitu, sabarlah dan harapkanlah hisab dari Allah Ta'ala. Kuburkan anakmu. Terkejutlah Abu Talha. Bahkan diriwayatkan marah, apakah sudah seperti ini dalam keadaan aku basah seperti ini, kemudian engkau baru menceritakan tentang anakku? Maka pagi harinya Abu Talha melaporkan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW bertanya, a'arrastumul laylah, apakah kalian berdua melakukan apa yang dilakukan oleh pengantin baru di malam itu? Iya ya Rasulullah. Barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah berkahi malam kamu berdua. Maka hamillah Ummu Sulaim dan kemudian melahirkan seorang anak. Dibawa anak itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mentahniknya dengan mengunyahkan korma untuknya. Sampai kemudian diberi nama dengan nama Abdullah. Dan ternyata doa Rasulullah SAW dengan barakah benar-benar dikabulkan oleh Allah, dan benar-benar Abdullah sangat barakah memiliki anak laki-laki 9 dalam keadaan semuanya membaca Al-Quran, qari' lil-Quran, bahkan dikatakan hafal Al-Quran. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, kisah yang kemarin secara ringkas agar kita hari ini mengambil faedah-faedahnya. Yang saya sarikan dari syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di antaranya yang pertama, kita dapatkan dari hadis ini apa yang berkait dengan bab, yaitu apa yang disusun oleh Imam Nawawi di dalam bab as-sabr, bab kesabaran. Maka faedah pertama, dalil ala quwwatil sabri Ummi Sulaim, kekuatan kesabaran Ummu Sulaim. Dalam hadis ini terlihat bagaimana kesabaran salaf. Ikhwani fiddina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Imam Nawawi sebagaimana kita katakan berkali-kali bahwa beliau menyusun kitabnya Riyadhus Shalihin betul-betul sangat indah. Beliau bawakan biasanya pertama kali ayat-ayat tentang kesabaran, kemudian diiringi dengan hadis-hadis. Hadisnya pun beliau susun pertama umdah, artinya perintah-perintah untuk sabar ketika mendapatkan musibah dan perintah-perintah untuk ihtisab, mengharapkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah. Dan kemudian di belakangnya dibawakan hadis-hadis tentang bagaimana penerapannya di masa salaf. Bagaimana para sahabat, bagaimana kesabaran Ummu Sulaim dan Abu Talha radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Dan bagaimana kesabaran mereka, para sahabah dan sahabiyat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sangat bagusnya susunan beliau rahimahullahu taala. Yang kedua kita dapatkan pula dari hadis ini dalil ala jawazit tawriyah, bolehnya melakukan tawriyah. Tawriyah dari kata warra yuwarri, tawriyatan, yang maknanya adalah memberikan kata-kata yang mengesankan sesuatu tetapi yang dimaksud bukan itu, bukan berdusta. Ketika Ummu Sulaim berkata huwa askan min qabl, bahwa dia sekarang sudah lebih tenang, ini bukan dusta. Karena tidak ada ketenangan yang lebih tenang dari kematian. Yang tadinya mungkin gelisah, yang tadinya merasakan sakit, yang tadinya setelah wafat dia dalam keadaan tenang. Maka ucapan beliau radhiyallahu taala anha bukan dusta. Huwa askan, dia sekarang sudah lebih tenang. Itu namanya tauriyah. Terkesan kalau anaknya sudah sehat, ternyata maksudnya sudah tenang adalah sudah wafat. Wal lafdhu ala niyatil lafidh, lafadz itu tergantung niat orang yang melafadzkannya. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bolehnya tauriyah ini indal hajah, la yanbaghi illa lil hajah, ketika ada keperluan. Dan tidak sepantasnya untuk dilakukan kalau enggak ada perlunya. Apalagi keperluan yang sungguhnya tidak sama sekali dibutuhkan. Artinya hajat-hajat yang sifatnya hanya main-main atau abasan, jangan. Tetapi kalau benar-benar diperlukan, jangan sampai kita dikatakan pendusta oleh mereka karena terlalu sering tauriyah, kata-katanya selalu bercabang. Tidak. Tetapi ketika misalnya ada seseorang ditanya, kalau enggak salah dalam riwayat Rasulullah SAW sendiri, dikatakan mimman, dari suku mana kamu? Nabi menyatakan minal ma. Sedangkan di sana ada suku yang namanya ma. Maka selamatlah beliau. Kalau saja dia mengatakan min Quraisy, mungkin akan dibunuh oleh mereka. Tetapi menyatakan minal ma, artinya setiap manusia diciptakan dari air. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa minal ma' kulla syai'in hayy, wa ja'alna minal ma'i, kami jadikan dari air semua yang hidup atau semua menjadi hidup. Maka dikatakan minal ma', ini tauriyah namanya. Dan disebutkan pula dalam bab ghazawat, ini dalam perang-perang Rasulullah SAW, salah satunya disebutkan hadis bahwa Rasulullah SAW idza aghara qauman warra bighairiha, bahwa Nabi SAW kalau aghara qauman, aghara artinya akan menyerang secara mendadak, warra bighairiha, maknanya warra bighairiha mengesankan ke arah lain. Nabi tidak menyatakan mau ke Mekah, Nabi menyatakan mau ke tempat ini yang arahnya bukan Mekah, padahal dari sana nanti akan berputar. Itu bukan dusta, memang ke sana dulu jalannya. Dan ketika ditanya mau ke mana, mau ke sana, ke daerah tersebut. Setelah sampai di sana, baru berputar ke arah Mekah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka beliau sengaja membuat tauriyah, menyatakan anaknya sudah lebih tenang, agar suaminya bisa makan, bisa istirahat, bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya. Setelah selesai semua, baru diberitahu. Dan ini akhlak yang mulia dari seorang istri, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Pelajaran ketiga, at-tahnik. Ketika dibawa bayi Abdullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu menyatakan wa ma'ahu amakum syai', apakah kalian bawa sesuatu? Naam, kami bawa tamarat, kami bawa beberapa biji kurma. Maka Nabi mengambil satu dan kemudian mengunyahnya. kemudian memasukkan ke mulut bayi tadi dan menggosokkan ke langit-langitnya. Ini adalah at-tahnik. Sehingga yang pertama menyentuh mulut bayi tadi dan memasuki perut bayi tadi adalah kurma dan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini ada dua fungsi atau dua hikmah. Hikmah yang pertama adalah barakah dari riqin Nabi, barakah dari air liur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, kurma itu sendiri. Yani makanan atau buah yang barakah. Kalau kurma tersebut yang masuk pertama kali di perut seorang bayi, niscaya akan memberikan hikmah-hikmah yang banyak dan memberikan barakah. Tapi sekarang apa yang dituju? Yang pertama atau yang kedua? Atau kedua-duanya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau yang dituju adalah tabarrukan, mengharapkan barakah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Tidak bisa kita bawa kepada siapapun bayi kita untuk menyatakan kami minta barakah. Mengapa? Karena tidak ada air liur yang barakah seperti Rasulullah SAW. Tidak ada yang sama dengan beliau. Bahkan sahabatnya, tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan semua para ulama, tidak ada yang air liurnya barakah seperti Rasulullah SAW. Sehingga tabarruk, mereka mengharapkan pahala dari air liur Rasulullah SAW, itu dilakukan oleh para sahabat. Bahkan bukan hanya air liur, mereka berebut pula sisa wudhu Nabi. Mereka bahkan menyimpan rontokan rambut Nabi SAW. Demikian pula mereka, bahkan ada yang ketika membekam Nabi, menelannya. Kemudian Nabi menyatakan, gak akan menyentuh engkau api neraka. Tapi apakah bisa dikiaskan dengan orang selain Nabi? Tidak bisa. Maka kalau tabarruk seperti ini dikatakan, ada riwayatnya, ada dalilnya, kita katakan na'am, ada dalilnya. Bahkan sahih dalam kitab-kitab sahih termasuk tahnik ini, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan dalam sekian banyak riwayat dan kisah-kisah lain pun banyak. Tetapi khusus kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita cari riwayatnya, apakah ada para sahabat yang berebut air liurnya Abu Bakar atau Umar, atau tabarruk dengan sisa wudunya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali? Tidak ada radhiyallahu ta'ala anhum. Mengapa? Karena itu khusus pada Rasulullah SAW. Selain Rasul, maka mereka bukan Rasul. Artinya tidak memiliki keutamaan seperti keutamaan seorang Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kalau yang pertama niatnya tabarruk, maka itu khusus untuk Nabi, tidak bisa dilakukan kepada orang lain. Tetapi kalau idza qulna bitsani, kalau yang kita maksud tahnik tadi adalah barakah dari kurma tersebut, maka kullu mauludin yuhannik, bahwa setiap anak disunnahkan untuk ditahnik, dikunyahkan kurma yang baik, kemudian digosokkan ke langit-langitnya, agar yang pertama masuk adalah buah yang barakah, yaitu kurma. Ikhwani bilina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah keempat kita dapatkan pula dari hadis ini, fihi anahu yustahabbu tasmiyah bi abdillah, sunnahnya menamakan anak dengan Abdullah atau Abdurrahman. Dengan hadis, tentunya dengan hadis ini pertama, fasamma Abdullah, maka Nabi menamakannya Abdullah. Juga dalam hadis lain disebutkan, ahabbul asma ilallah ya Abdullah wa Abdurrahman, sebaik-baik nama yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha Harith wa Hammam, dan yang paling jujurnya adalah Harith wa Hammam. Mengapa dikatakan paling jujur? Karena Harith adalah yahrus, yang berupaya, berusaha. Hammam adalah memiliki keinginan-keinginan. Manusia selalu berupaya dan memiliki keinginan. Makanya adalah kalimat yang jujur. Semua manusia Harith, semua manusia Hammam. Punya keinginan, punya harapan, dan punya usaha. Ikhwan ibnina a'azakumullah. Maka dalam hadis ini disunnahkannya menamakan Abdullah. Bagaimana kalau banyak Abdullah? Tidak mengapa. Tinggal digandengkan dengan nama bapaknya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abi Bakrin, Abdullah bin Utsman, Abdullah bin... Masing-masing Abdullah tetapi dengan nama bapaknya yang berbeda-beda akan terbedakan. Jangan khawatir nanti namanya sama. Tidak mengapa. Banyak para sahabat yang namanya semua Abdullah tetapi dikaitkan dengan bapaknya masing-masing sehingga terbedakanlah antara Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abi Bakr, Abdullah bin sekian banyak Abdullah anak-anak para sahabat. Ikhwan fillah na'udzubillah, demikian pula Abdurrahman yang diiringkan dalam hadis ini. Adapun hadis yang berkata khairul asma ma hummid wa ma ubbid, sebaik-baik nama adalah yang dikaitkan atau digandengkan dengan kata hamd dan yang digandengkan dengan nama Allah. Hadis ini dikatakan oleh Syekh fala asla lahu, enggak ada asalnya. Walaupun secara makna bagus-bagus saja menamakan nama yang dikaitkan dengan hamd, Muhammad, Hamid, Mahmud, Humaid, Hamad, ila akhirih. Demikian pula yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Jabbar, Abdul Malik, Abdul ila akhirih. Barakallahu fikum. Tetapi hadis ini dikatakan la asla lahu, hadis yang menyatakan sebaik-baik nama adalah yang dikaitkan dengan Hamad dan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sahih adalah hadis ahabbul asma ilallahi Abdullah wa Abdurrahman, sebaik-baik nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya dari hadis ini adalah kita melihat bagaimana kecerdasan Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Beliau tidak langsung berkata dengan kalimat anakmu mati, tidak begitu. Tetapi beliau memberikan masal, permisalan. Bagaimana kalau ada satu kaum yang meminjamkan pinjaman, kemudian dia akan mengambilnya kembali. Apakah pantas bagi kita untuk menghalanginya, untuk menolaknya? Dijawab oleh Betulah, ya tidak boleh. Kalau begitu terimalah apa yang Allah pinjamkan, titipkan kepadamu, yaitu anakmu sekarang sudah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Usbir wahtasib, sabarlah dan mengharapkan hisab. Maka yang beliau marah bukan masalah kematiannya tidak terima, tidak. Dengan nasihat atau dengan ucapan permisalan dari istrinya Ummu Sulaim sangat bagusnya, sangat mengena di hatinya. Tetapi dia berkata, "Apakah sekarang waqad talattah?" Talattah maknanya adalah sudah kotor. Yani dengan jima, dia dalam keadaan merasa tidak bersih, merasa junub, merasa bagaimana. Sekarang kamu baru bilang. Ummu Sulaim tidak salah, karena Ummu Sulaim khawatir kalau diberitahukan keadaan anaknya ini wafat, maka niscaya dia akan tidak semangat makan dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dibiarkan dia sampai puas dulu makannya, urusan kamarnya sampai selesai baru sampaikan. Dan ini pelajaran penting bagi para istri untuk pandai-pandai berbicara pada suaminya sehingga mereka bisa menunaikan hajatnya dulu sampai selesai baru kemudian berbicara. Berarti beliau Ummu Sulaim adalah imra'atun 'aqilatun sabiratun muhtasibah, seorang wanita yang cerdas, wanita yang sabar dan wanita yang muhtasibah. Biasanya perempuan lebih tidak sabar daripada laki-laki. Tetapi di sini istimewanya Ummu Sulaim, beliau bisa sabar dan menahan dirinya dan memakai wajah seakan-akan enggak ada apa-apa sampai suaminya selesai dari hajat-hajatnya. Masya Allah. Radhiyallahu taala anha. Yang keenam, wa fi hadzal haditsi barakatu du'a'in nabi. Dalam hadis ini pula kita mendapatkan bagaimana barakahnya doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana beliau mendoakan barokah pada malam keduanya, ini pada jima tadi. Apakah kalian melakukannya? Arastumul laylah? Dijawab, naam. Barakallah fi laylatikuma. Semoga malam itu diberkahi. Dan benar, barakah. Diberkahi malam itu dan hamilah Ummu Sulaim dan lahirlah Abdullah. Yang ternyata Abdullah memiliki 9 anak yang semuanya Masya Allah qari'un lil Qur'an. Semuanya pembaca-pembaca Al-Quran. Demikian pula faedah berikutnya yang kita dapatkan, bagaimana Abu Talha juga memiliki keistimewaan. Memiliki Masya Allah karamah. Istrinya demikian salihah. Suaminya juga memiliki karamah. Dari mana kita dapatkan karamah ini? Ketika safar, yang sudah kita kisahkan kemarin, pulang dari safar, ternyata hampir dekat Madinah, istrinya sudah merasakan kontraksi di perutnya, akan melahirkan. Maka Abu Talha berdoa kepada Allah, Allahumma innaka ta'alam, annani ahabu an la yakhrujan nabi makhrajan illa wa ana ma'ahu, wa la yarji' marja'an illa wa ana ma'ahu. Waqad asabani ma tara. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku sangat suka untuk mengiringi Nabi. Nabi keluar, aku ikut bersamanya. Nabi masuk, aku ikut masuk bersamanya. Nabi pulang, aku ikut pulang bersamanya. Tetapi sekarang aku tertahan dengan apa yang Kau tahu yang terjadi pada istriku. Subhanallah, setelah mengucapkan begitu, istrinya berkata kepadanya, Fama wajadtu alladhi kuntu ajiduhu. Wahai suamiku, aku tidak merasakan seperti biasanya. Ini rasa sakitnya bukan seperti biasanya. Lebih ringan. Entalik, ayo kita berangkat. Maka tetap berangkat bersama Rasulullah SAW, kembali ke Madinah, sampai di Madinah, baru kemudian melahirkan. Subhanallah, ini juga barakah dari doa seorang yang saleh, bahwa dia memiliki karamah kemuliaan dari Allah SWT, doanya juga dikabulkan. Ikhwani fillah a'azzakumullah, inti dari kisah ini sesungguhnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, dalam bab sabar, adalah kesabaran itu sendiri. Jadi inti faedah yang kita ambil adalah ihtisab, mengharapkan hisab, sabar, walaupun anaknya diambil kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Isbir ala ma asabak min faqdihi, sabarlah atas apa yang menimpamu dari kehilangan anakmu. Wahtasibil ajr, harapkanlah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti kajian Islam dari pembahasan hadis yang ke-44 yang insyaAllah penuh dengan pelajaran yang berharga untuk kita bisa meneladani kesabaran Ummu Sulaim dan juga Abu Talha. Baik, muslimin, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang Anda sampaikan. Pertanyaan pertama. Mungkin sebelum pertanyaan pertama. Nah, Ustaz. Ada yang perlu saya luruskan kemarin. Nah. Ketika saya mengisahkan kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Atau radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau dan bapaknya sahabian. Bahwasanya disebutkan dalam hadis, dalam lafadznya, dalam Bukhari dan Muslim, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bertanya kepadaku, tazawwajta, apakah engkau sudah menikah? Qultu na'am, aku katakan iya. Qala bikran ab thayyiba, apakah engkau menikahi perawan atau janda? Qultu bal thayyiba, bahkan aku menikahi janda ya Rasulullah. Maka Nabi menegurnya dengan berkata, afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk, tidakkah sebaiknya yang perawan, dia bisa bermain-main denganmu dan kamu bermain dengan dia. Qultu, aku katakan, innali akhawatun fa ahbabtu an atazawwaj imra'ah tajma'uhum wa tumashshituhum wa taqumu 'alayhinna. Saya ulangi, fa ahbabtu an atazawwaj imra'atan tajma'uhunna wa tumashshituhunna wa taqumu 'alayhinna. Wahai Rasulullah, aku memiliki saudari-saudari, saudara-saudara perempuan, adik-adiknya perempuan yang banyak. Maka aku menikahi seorang wanita yang akan mengumpulkan mereka, membimbing mereka, menyisir mereka, dan mengurusi urusan mereka. Maka Nabi menjawab, Ama innaka qadimun fa'idha qadimta falkayis alkayis. Maka ketahuilah bahwa engkau sebentar lagi akan sampai ini. Ketika aku sampai nanti jangan lupa al-kais, al-kais. Yang saya luruskan adalah kalimat kemarin yang saya katakan adalah anak-anaknya. Aku punya 5 anak perempuan. Kalau aku menikahi perawan, anakku jadi 6. Ya. Tapi sungguhnya yang benar adalah saudara-saudara atau saudari-saudari. Saya punya 5 adik perempuan yang harus aku urusi. Kalau aku menikahi perawan, aku harus ngurusi 6 anak, anak perempuan. Sehingga aku mencari ibu mereka. Ini ikhwan ibn na'azakumullah, wallahu ta'ala misawab, wa rasulullah ta'ala taufiqul afiyah, wal hidayah wa rahmah. Naam, tafadhal. Baik Ustaz, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama dari pendengar kita. Di kampung kami ada sebuah masjid yang didirikan di atas tanah kas desa. Akan tapi tanpa meminta izin kepada pemerintah setempat, dan baru meminta izin setelah masjidnya jadi. Sampai sekarang kami pun belum tahu apakah pemerintah sudah mengizinkan apakah belum. Pertanyaannya, bolehkah kami sholat berjamaah di masjid tersebut? Jazakumullahu khairan. Nah, kalau urusan masjidnya, artinya secara syar'i, dia adalah masjid. Bagaimanapun juga, dia adalah masjid karena dia diwakafkan sebagai masjid. Bukan begitu? Ada keterangan kalau itu diwakafkan untuk masjid atau milik pribadi? Kalau dia sudah diwakafkan untuk masjid, maka dia hukumnya hukum masjid. Barakallahu fikum. Maka tinggal diurus kepengurusannya. Tetapi saya ingatkan, semestinya dari awal ketika akan membangun sudah harus diurus segala sesuatunya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang akhirnya terjadi kesalahpahaman yang kemudian terjadi fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan berikutnya, teman saya kerja di perbaikan AC, kemudian dapat tawaran untuk memperbaiki AC sebuah kantor pengadilan. Tawarannya pun ditolak ya. Masya Allah. Ya, berikutnya. Kenapa? Dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah katanya. Tadi mana ya, sebentar. Barakallahu fikum. Tidak berhukum dengan hukum Allah itu memiliki makna atau bentuk-bentuk yang sangat banyak. Ada orang yang sedang minum khamr, apakah dia berhukum dengan hukum Allah? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Tapi apakah dia kafir? Tidak. Dia tidak kafir. Jadi barakallahu fikum, kalimat tidak berhukum dengan hukum Allah ini bisa bermacam-macam bentuk. Sehingga tidak mungkin atau tidak bisa engkau berkata seperti itu sebagai alasan. Karena masalahnya barakallahu fikum, kalau alasanmu itu konsekuen, kamu enggak akan bisa mereparasi AC dimanapun. Karena di mana-mana seorang manusia pasti ada pelanggarannya dan ada penyelisihannya terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hukum-hukum yang ada di negeri kita ini, di dalamnya sangat banyak yang sesuai dengan syariat. Sebagian tidak sesuai dengan syariat. Apakah bisa kita katakan dengan rata bahwa itu tidak berhukum dengan hukum Allah? Barakallahu fikum. Sehingga dalam mentaati penguasa, apa yang mencocoki syariat, kita ikuti. Mencuri di sini haram, tidak boleh. Demikian pula khamr tidak boleh. Apalagi hampir semua hukum positif sama dengan hukum syariat. Tetapi bukan kamu hukumnya dengan dipenjara, bukan dengan dipotong tangannya. Barakallahu fikum. Ada dua hukum yang diketahui. Pertama hukum had, yang kedua hukum ta'zir. Hukum had itu adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan ketentuan-ketentuan. Seperti tadi potong tangan, cambuk dan sebagainya. Ada ta'zir. Ta'zir itu hukum hanya memberi pelajaran. Dan itu dengan kebijakan atau dengan istihadnya penguasa. Boleh dengan dicambuk, boleh dengan penjara, boleh dengan apapun yang membuat dia jera. Ini istihadnya penguasa. Sehingga ada dua bentuk pula. Dia tidak menyelisihi dalam hal ini, tapi dia menyelisihi dalam hal ini. Barakallahu fikum. Tafadhal. Kemudian mau bertanya, bagaimanakah hukum suami istri jika sudah jatuh talak satu? Apakah sudah boleh menikah lagi? Apa harus menunggu? Bagaimana hukum suami istri jika sudah jatuh talak satu? Apakah sudah boleh menikah lagi? Apa harus menunggu? Siapanya dulu? Suaminya apa istrinya? Kalau sebut suami istri. Yang mau menikah lagi siapa? Kalau suaminya mau menikah lagi, jangankan talak satu. Belum talak pun boleh menikah lagi. Iya kan? Dalam artian istri kedua. Tetapi kalau sang istri ketika ditalak dalam keadaan talak satu, belum boleh dia untuk menerima lamaran atau menikahi laki-laki lain sampai masa iddahnya sudah habis. Sampai masa iddahnya habis. Masa iddahnya itu adalah kalau dia dicerai 3 kali haid. Walaupun ada ikhtilaf di sana, ada yang bilang 3 kali suci, ada yang bilang 3 kali haid. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebih 3 bulan. Setelah keluar dari masa iddah, maka silakan. Tetapi di dalam masa iddah masih hak suami. Kalau suaminya masih mau merujuknya kembali. Wallahu ta'ala alam. Mau bertanya Ustaz, kalau kita tidak sabar, apakah ada doanya agar kita biar tetap sabar? Dan mengatasinya bagaimana Ustaz kalau sedang tidak sabar? Jazakallahu khairan. Allahumma afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Beberapa doa ada meminta kesabaran. Di antaranya Allahumma afriq alaina sabran. Ya Allah, tuangkan kepada kami kesabaran. Usahanya kalau kaitannya dengan kemarahan, berwudu. Kalau kamu dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau dalam keadaan duduk, berbaringlah. Itu akan mengurangi kemarahanmu. Barakallahu fikum. Artinya kalau seorang emosi begitu, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena itu biasanya dari syaitan. Kemudian berwudulah dan kemudian duduk. Kalau tadinya duduk, berbaringlah. Itu akan mengurangi kemarahannya. Kalau kaitannya dengan masalah yang lain seperti musibah-musibah, bagaimana kita memupuk kesabaran? Tentunya dengan meyakini segala sesuatu dengan takdir Allah pasti ada hikmahnya. Pasti ada sisi yang baik di balik itu. Di antaranya, al-ihtisab, mengharapkan pahala. Kalau seorang mengharapkan pahala, maka akan terasa ringan. Ujiannya atau musibah tadi akan terasa ringan karena dia berharap dari Allah pahala dan jannahnya. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Berikutnya, apakah harta warisan boleh ditukar guling dengan warisan lain milik saudara meskipun akhirnya nilai yang saya dapatkan lebih rendah daripada yang sekarang saya miliki? Dan bagaimanakah cara syar'i melakukan kesepakatan dengan saudara yang hilang akal atau gila? Apakah diwalikan saudara yang lain? Nah, yang pertama dulu, bahwa harta waris itu milik ahli waris. Artinya setelah wafat mewarisnya, yang mewariskannya, maka harta waris tadi milik ahli waris. Ahli warisnya berapa orang, 5 orang atau 4 orang, maka milik mereka bersama. Tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dijual, tidak bisa diginikan, digitukan, kecuali dengan kesepakatan mereka berempat atau mereka berlima. Jadi kesepakatan seluruh ahli waris. Kalau mau tukar guling dan mereka semua sepakat, silakan. Tetapi kalau engkau tidak sepakat, enggak. Saya enggak sepakat, enggak bisa. Dan demikian pula yang berlaku, Masya Allah, di negeri kita ini. Kalau kita ke pengadilan, maka akan dibahas seperti itu. Adakah yang tidak setuju, tidak setuju, enggak bisa. Harus semuanya setuju. Barakallahu fikum. Sehingga tidak akan terjadi yang seperti itu. Enggak terima dan sebagainya. Tayyib, kalau sudah terjadi qadarullah wa masya'a fa'al, maka saya nasihatkan kepada penanya untuk sabar. Wahtasib, harapkanlah dari Allah subhanahu wa ta'ala hakmu. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan pahala. Adapun yang kedua, masalah yang hilang akal. Naam, penanya sudah benar bahwa yang diajak bicara adalah wali yang mengasuhnya atau memeliharanya. Biasanya orang yang tidak berakal ini akan dipelihara oleh seseorang tentunya. Tidak dibiarkan begitu saja. Maka walinya yang memegangnya dan itu amanah. Tidak boleh dimakan oleh walinya kecuali untuk mengurusi orang tersebut. Kalau dia masih berobat, maka untuk urusan obatnya. Kalau dia di rumah sakit jiwa, maka untuk membiayai di sana, untuk membayar rumah sakitnya. Kalau dia di rumah untuk makan minumnya dan sebagainya. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, apakah suami berdosa jika tidak memberikan keterangan batin kepada istrinya? Suami merasa sudah menjalankan kewajiban seperti memberi nafkah dan membantu istri di rumah, Tetapi istri butuh cerita, butuh ingin dimanja, ingin diberi hadiah, dan banyak hal lainnya sehingga istri banyak yang dipendam. Padahal istri sudah meminta, tapi suami tidak peka dengan hal itu. Bagaimana, Ustaz? Ini harusnya tanyakan malam Jumat. Ya, Ustaz. Masya Allah. Tapi yang jelas, barakallahu fikum, kamu harus tahu bahwa antara seseorang dengan orang lainnya, laki-laki dengan laki-laki lainnya tidak sama. Ada orang yang pandai bercerita, ada yang tidak pandai. Maka kalau memang betul-betul suamimu tidak pandai bercerita, atau kurang bicara, atau memang pendiam dan sebagainya, maka kamu lihat dari kelebihan lainnya. Kalau suamimu kurang dari satu sisi, niscaya dia punya kelebihan dari sisi lainnya. Barakallahu fikum. Jangan kita kemudian banyak menuntut sesuatu yang ternyata aslinya memang enggak bisa. Tidak banyak dia bercerita atau tidak pandai untuk bercerita. Sehingga justru sebaliknya, engkaulah yang semestinya banyak bercerita pada suamimu, menghibur suamimu, sehingga dia akan tertawa bersamamu. Ila akhirnya. Barakallahu fikum. Sehingga seperti biskuit yang dibelah dua. Kalau yang di sini agak dalam, mesti yang di sana agak menonjol. Sebaliknya, kalau yang di sini agak menonjol, mesti yang sebelahnya akan masuk ke dalam atau akan itulah ya, saling melengkapi. Barakallahu fikum. Karena setiap manusia memiliki kekurangan dan tidak ada manusia yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Dan juga Ustaz atas kajian Islam dan juga jawabannya yang semoga memberikan kepada kita solusi dan semangat untuk kita senantiasa di atas kesabaran dan takwaan. Komisimin, demikian tadi telah kita ikuti Untai Mutiara Indah Imam Nawawi yang merupakan pembahasan kita Riyadhus Shalihin. Semoga akan memberikan kepada kita motivasi dan juga semakin menambah semangat kita untuk bersabar. Dan komisimin, demikian tadi telah kita ikuti dan semoga dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas salah dan kurang dari kami. Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.